berdoa kepada Allah. Allahumma salim, salim. Ya Allah, selamatkan umatku. Selamatkan umatku yang sedang berjebak. Enggak usah kita ragukan lagi cintanya Nabi, pembelaannya Nabi. Dari dunia Nabi cinta kepada kita, sampai akhirat Nabi bela kita. Nah, sekarang kita lihat faktanya. Di dunia ini tidak ada seorang pemimpin pun yang cintanya kepada umat dan rakyat dari dunia sampai akhirat kecuali Nabi Muhammad. Betul apa enggak? Apa buktinya? Pemimpin-pemimpin dunia biasanya kalau cinta sama rakyat pada saat-saat tertentu doang. Mau pemilu baru cinta sama rakyat. Mau pilpres baru dekat-dekat sama rakyat. Mau pilkada baru rajin datengin rakyat. Nah, ini perlu saya tekankan nih, Bapak Ibu saudara-saudara. Nanti Pak Jokowi udah bilang nih, tahun 2003 sampai 2024 tahunnya politik. Betul apa enggak? Saudara mau berlabuh ke partai mana, urusan saudara, saya gak mau ngurusin. Saudara mau pilih presidennya yang mana, urusan saudara, saya gak ngurusin. Tapi saya pesan, beda partai, beda pilpres, jangan sampai pelotot-pelototan sama tetangga. Siapapun yang memimpin negara ini, percayalah Bapak Ibu saudara-saudara, kita rakyat tetap aja bakal nyari duit sendiri. Yuk, Cempaka Baru, ini Cempaka Baru. Ayo kita masyarakat Cempaka Baru dewasa, pilihan boleh berbeda. Pemimpin pilihannya boleh enggak sama, tapi kita harus tetap menjaga kerukunan, kekompakan, dan persatuan kita. Siapa saja nanti yang terpilih, tetap saja kita nyari duit sendiri, nggak perlu juga berbeda sama tetangga musuhan. Jelas? Jelas? Bapak Ibu saudara-saudara, baginda kita Nabi Besar Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dari dunia sampai akhirat beliau cinta kepada kita. Apa buktinya? Saudara, saya akan menyampaikan sekelumit riwayat. Mudah-mudahan menambah kecintaan kita kepada beliau. Maka dari itu, lisan kita basahkan dengan memperbanyak bacaan solawat. Untuk ukuran hidup orang Kemayoran. Kenapa deh? Untuk ukuran hidup orang Kemayoran, Nabi itu hidupnya sederhana. Cari aja dulu deh, daripada lama kelompok. Gangguin gua soalnya. Sampai mana lagi gua ngomong gitu. Untuk ukuran hidup orang Kemayoran, Nabi itu hidupnya sederhana. Rumahnya kecil, tidurnya di atas pelepah daun korma, kadang-kadang sampai berbekas di pipinya yang mulia. Ya Allah, Sayyidul Mursalin, Khatamun Nabiyyin, penghulu para nabi dan rasul, rumahnya sederhana, tidurnya beralaskan daun korma, berbekas di pipinya yang mulia. Soal Isra dan Mi'raj nanti akan disampaikan oleh Habib Fadil. Selamat jalan guru kita Habib Fadil. Terompahnya Habib itu mana kamu dia? Bapak Ibu, saudara-saudara kaum muslimin, nih waktu Nabi Isra dan Mi'raj dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, Nabi memimpin sholat dua rakaat, sholat sunnah dua rakaat, betul apa enggak? Siapa makmumnya? Dari Nabi Adam sampai Nabi Isa, mereka makmum Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mengimami. Bisa dibayangkan, Sayyidul Mursalin, Khatamun Nabiyyin, penghulu para nabi dan rasul, hidupnya sederhana, rumahnya kecil, tidurnya beralaskan daun korma, berbekas di pipinya yang mulia. Sarapan paginya seteguk air zam-zam, sepotong roti, kadang-kadang 1-2 butir korma. Dalam kondisi yang sangat sederhana, Allah menawarkan bantuan. Wa lasawfa yu'tika rabbuka fatarda. Muhammad, kamu minta apa? Aku berikan asal bisa membuat hati kamu senang. Mau apa Muhammad? Ngomong. Mau harta yang banyak? Ngomong. Mau jabatan yang tinggi? Ngomong. Mau pangkat yang luas? Ya lu terus ini. Mau apa Muhammad? Ngomong aja, aku berikan asal bisa membuat hati kamu senang. Dapat tawaran begini dari Allah, apa jawab Nabi kita? Izan ya Rabb, la arda wa wahidun min ummati finnar. Ya Allah, apa artinya harta yang banyak, jabatan tinggi, pangkat yang luas itu tidak mampu menyenangkan hati saya selama masih ada satu saja umat saya yang ketinggalan di neraka. Walhasil, Nabi lebih memilih hidup sederhana, mementingkan umat dan rakyat daripada bergelemang harta, pangkat, dan jabatan. Sekarang pemimpin kayak begitu ada apa enggak? Pemimpin kayak begitu ada apa enggak? Yang ada umumnya memegang jabatan, memegang kekuasaan, lalu memperkaya diri. Belum lama terbongkar di Kementerian Keuangan, Dirjen Pajak dan Bea Cukai, pejabat eselon 3 karena gaya hidupnya yang hedonis, anaknya terlibat penganiayaan, diusut harta. KPK menemukan aliran janggal. Rafael Alun. Nama orangnya Rafael Alun. PPATK menemukan kejanggalan transaksi dana sebesar 500 miliar rupiah. Bukan gak boleh pegawai negeri kaya, boleh. Umat Islam harus kaya, boleh. Tapi bisa dipertanggungjawabkan, kerjaannya baik, hasilnya halal. Disinyalir oleh PPATK ada transaksi ganjal, diusung oleh KPK punya uang 500 miliar. 500 miliar kalau dibeliin cendol sekemayoran nambah di cendol. Lebih luar biasanya lagi Menko Polhukam Mahfud MD minggu lalu mensinyalir ada transaksi 300 triliun di Kementerian Keuangan, pencucian uang. Ada indikasi pencucian uang melibatkan transaksi yang gak tanggung-tanggung 300 triliun. Rafael Alun seorang diri 500 miliar. Ini emang korupsi udah menjalar, seperti penyakit kanker ganas stadium 4. Ini bukan cuma musuhnya polisi, bukan cuma musuhnya jaksa, bukan cuma musuhnya KPK, musuh kita bersama korupsi. Sebab menghabiskan uang rakyat, uang negara, kalau uang rakyat digerogoti, uang negara digerogoti, kapan rakyatnya bisa makmur? Musuh kita bersama. Saya tetap gak setuju kalau ada orang bilang Indonesia korupsi udah jadi tradisi. Saya gak setuju. Tradisi kita orang Indonesia tradisi baik-baik kok. Betul atau tidak? Betul. Bahwa korupsi terjadi di semua lini, iya. Tapi kita masih ada usaha paling tidak meminimalisir tindakan korupsi. Ini memang musuh kita bersama. Sampai-sampai ada anekdot. Di akhirat penduduk surga sama penghuni neraka musyawarah. Ya, tolong dibantu. Saudara, ada anekdot. Di akhirat penghuni surga dengan penduduk neraka musyawarah. Mereka sepakat pengen bikin jembatan yang menghubungi surga dengan neraka. Apa tujuannya? Pertama, biar gampang silaturahmi. Yang kedua, biar mudah saling mengunjungi. Sepakat penghuni surga dengan penduduk neraka bangun jembatan yang menghubungi keduanya. Walhasil, jembatan di neraka selesai lebih dulu. Yang di surga, jangankan jembatannya, tiang pancangnya aja belum kepasang. Penduduk neraka jengkel, marah-marah. Penghuni surga, cepat bikin jembatannya. Kita udah selesai, tinggal nyambung aja, cepetan kerjain. Apa jawab penghuni surga? Kata penghuni surga, Bang, bagaimana mau ngerjain? Pimpinan proyek, pemborong, sama menterinya kan disono semua. Bapak ibu saudara-saudara kaum muslimin yang saya muliakan, saya kembali, tidak usahlah diragukan lagi kecintaan Nabi kepada kita. Tidak usahlah diragukan lagi pembelaan Nabi kepada kita. Dari dunia Nabi cinta kita, di akhirat Nabi kita menabi bela kita. Nah sekarang nih faktanya, masih banyak di antara kita yang baru cuma sekedar ngaku cinta sama Nabi. Masih banyak di antara kita yang baru cuma sekedar ngaku umat Nabi. Yang namanya ngaku boleh-boleh aja, mudah, gratis, siapa aja boleh buat ngaku. Sama juga begini nih, Bu, Ibu kenal sama Jokowi? Ngaku. Jokowi kenal sama Ibu? Kasian deh. Apa bedanya sama kita? Kita baru cuma sekedar ngaku cinta sama Nabi, ngaku umat baginda Nabi. Persoalan besarnya di akhirat nanti kita diaku apa enggak jadi umat baginda Nabi besar Muhammad. Satu penutup, kalau kita mau diaku sebagai umat baginda Nabi, ini nyambung Isra Mi'raj di akhir. Kalau kita enggak mau diaku sebagai umat baginda Nabi, maka ciri yang utama rukaan sujadah, mendirikan sholat. Kalau kita mau diaku sebagai umat baginda Nabi, mendirikan sholat. Dalam hadis yang lain Nabi bersabda, Inna ummati yatuna yawmal qiyamah ghurran muhajjalin fi asarin wudu. Umatku nanti di akhirat mereka akan datang dengan wajah yang berseri-seri. Kenapa? Waktu hidup di Cempaka Baru, mukanya sering terkena air wudu untuk mendirikan sholat. Boleh jadi di akhirat nanti kita gak usah ngaku, Nabi sendiri yang bakalan melihat. Tuh kata Nabi nih, umat saya semua nih wajahnya berseri-seri datang dari Cempaka Baru. Amin. Sumur batu juga mau disebut. Ya kita perbatasan nih. Seberang-seberang kemarin saya di situ tuh. Sekarang di sini biar sama rata. Nih kata baginda Nabi, nih umat saya nih wajahnya berseri-seri dari Kemayoran. Amin. Enggak perlu kita ngaku. Kenapa? Wajah kita sering kena air wudhu mendirikan sholat bercahaya. Nabi lihat, dipanggil kita. Nih umat saya, umat kita Ali, Ali, umatku sini, sini. Tapi kalau kita hidup di Kemayoran kagak pernah sembahyang, di akhirat kita mengharap syafaat, ngaku umat Nabi, ya Rasulullah, saya umatmu, saya umatmu. Kata baginda Nabi, umat gua kagak ada bulukan kayak lu. Fi asaril wudu, wajahnya sering terkena air wudu untuk mendirikan sholat. Bapak Ibu, saudara-saudara, terakhir saya mau ajak kita untuk merenungkan. Sehari semalam ini Allah memberi kita waktu 24 jam. Betul apa enggak? Dalam waktu 24 jam Allah cuma minta kepada kita 5 kali lapor lewat sholat 5 waktu. Saudara, taruh dah sholat yang bagus di Masjid Al-Ikhwan, sekali sholat 10 menit. 10 menit sholat di sini nih, di Masjid Jami Al-Ikhwan, cakep banget tuh, 10 menit. Yang sedang-sedang taruh dah waktunya 5 menit. Yang gila khusus, 2 menit. 2 menit. Ini perangkulnya gambar geledek soalnya. Kita ambil yang tengah-tengah aja 5 menit, sekali sholat 5 menit. Nabi udah ngingetin tuh, kepanjangan jangan, kepanjangan juga jangan. Nabi pesenin sama kita tuh, iza amma ahadukumunas faryukhafif. Kalau kamu diangkat jadi imam, memimpin sholat, ringankan sholatmu. Kenapa? Makmum di belakang kamu, kekuatannya gak sama dengan dirimu. Ada makmum ikut sholat berjamaah kebangetan lama imamnya tuh makmum dengkulnya gemeteran. Ada apa kayak begitu? Banyak pak, banyak. Betul apa enggak? Ada makmum yang udah janjian nanti nunggu di tegongan mau nerima duit komisi, imamnya kelamaan kekecik tuh makmum kayak begitu. Bener apa enggak? Ada lagi anak muda janjian sama pacarnya di jembatan, sholat jamaah dulu, imamnya kebangetan lama, turun hujan gede, pacarnya hanyut ke bawah kali. Ambil yang tengah-tengah aja, sekali sholat 5 menit, 5 kali 5 waktu kan cuma 25 menit, betul apa enggak? Sisanya 23 jam 35 menit silakan kau gunakan untuk keperluanmu. Cuma 25 menit Allah minta kita lapor. Ini aja masih banyak di antara kita yang belum mengerjakannya. Karena itu kalau kita mau diaku nanti di akhirat sebagai umat baginda Nabi, rukakan sujadah, mendirikan sholat. Bapak Ibu, ibadah dalam agama Islam termasuk sholat bukan memberatkan kita kok. Maka pantas dalam segala kondisi sholat harus tetap didirikan. Apa sebab? Sholat gak memberatkan kita, malah mengikuti kondisi dan kemampuan fisik kita. Contohnya, Sholat hukum asalnya wajib berdiri. Betul apa enggak? Pak, karena kondisi dan kemampuan saya enggak sanggup berdiri, saya kalau berdiri terlalu lama dan pun gemeter, Pak, boleh enggak saya sholat sambil duduk? Boleh. Sholat nih, dalam segala kondisi kita diwajibkan mengikuti keadaan kita, mengikuti kemampuan kita. Hukum asalnya sholat wajib berdiri. Saya kalau berdirinya kelamaan, dengkul gemeteran, Pak, boleh saya sholat sambil duduk? Boleh. Pak, saya kalau sholat duduknya kelamaan, pantat saya amin, Pak. Boleh nggak saya sholat sambil berbaring? Boleh. Kenapa? Kondisi dan kemampuan kita menurun. Sholat nggak maksain harus berdiri. Boleh berbaring. Kenapa? Kemampuan kita memang itu. Pak, saya sholat kalau berbaringnya terlalu lama, pinggang saya encok, Pak. Boleh nggak saya sholat pakai isyarat? Boleh. Luar biasa. Ibadah sholat yang wajib mengalami penurunan sesuai dengan kondisi dan kemampuan kita. Sholat wajib berdiri. Kalau nggak sanggup, boleh duduk. Kalau nggak sanggup, boleh tidur. Kalau berbaring nggak sanggup, boleh pakai isyarat. Kalau masih pakai isyarat kagak sanggup juga, bawa ke masjid kita sholatin rame-rame. Inna lillahi wa inna ilaihi. Bapak ibu saudara-saudara, nah jangan cuma kita pintar laku umat baginda Nabi, maka mulai malam ini dan seterusnya, apalagi kita mau memasuki bulan suci Ramadan dengan sholat taraweh dan sebagainya, ayo sama-sama rukaan sujadah mendirikan sholat. Bapak ibu, ini saja yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan ada manfaat. Lebih kurang saya mohon maaf.